Waktu di pangku ibu rasa di ayune ayune lenggang kesana lenggang kemari syuale. Rasa mengantuk, minta tidur di pangku ibuku. Mata memburu, la dengar ibu menyanyi. Badanku jadilah tercerai berapa tahun syuale dari ibuku, bapakku, saudara yang ku cinta. Badanku jadilah tercerai berapa tahun syuale dari ibuku, bapakku, saudara.